membahas kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, membaca sirah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah kebahagiaan, dan pasti dia akan mengambil faedah dari apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Karena yang sedang kita pelajari, yang akan kita dengar adalah sirah perjalanan hidup manusia terbaik di muka bumi. Maka kita akan melihat segala sesuatu yang terbaik pada diri beliau. Ucapannya, perbuatannya, sifatnya. Dan ini sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kalian uswatun hasanah, teladan yang baik. Ini apa yang Allah firmankan dan harus kita yakini, bahwasanya pada diri Rasul alaihi salatu wassalam ada tauladan yang baik. Tidak disebutkan di dalam ayat ini tauladan yang baik dalam hal apa, tidak. Tetapi disebutkan secara mutlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan yang terbaik. Artinya tauladan terbaik dalam segala hal. Dalam berbicara, dalam berbuat, dalam berkeyakinan, beliau adalah contoh yang terbaik. Dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam beribadah, beliau adalah tauladan yang terbaik. Di dalam makan, di dalam minum, di dalam berjalan, di dalam melakukan amaliyah, beliau adalah yang terbaik. Sebut apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini, beliau adalah yang terbaik. Anda seorang suami, ingin menjadi suami yang baik, ada contohnya. Suami yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin menjadi seorang pendidik yang baik, apakah mendidik anak Anda, atau mendidik masyarakat, atau mendidik murid-murid Anda. Kita akan mendapatkan pendidik yang terbaik sebagai contoh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, kita membaca sejarah Nabi, kita membaca kisah perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan sekedar kita membaca kisah sebagaimana kisah-kisah yang lain mungkin dibaca oleh manusia zaman sekarang, apalagi kisah-kisah yang fiktif, buatan, dusta, bohong. Tidak seperti itu. Tetapi kita membaca sirah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, artinya kita sedang membaca sirah manusia yang terbaik. Dan di antara faedah yang kita harapkan, yang pertama adalah kita bisa mengambil, mentauladani apa yang kita baca. Ya, termasuk panjenengan semuanya ya, dan kita di majelis ini, kita akan membaca sebuah potongan sejarah kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu haji apa? Wada. Itu bagian, sebagian kecil saja dari umur Nabi alaihi salatu wasallam, haji wada. Ya. Perjalanan yang pendek ini, kalau kita memperhatikan, merenungi apa yang ada di dalamnya, kita akan mengambil faedah yang demikian banyak. Baru kisah ini yang sedikit ini. Lalu bagaimana pendapat Anda ketika kita mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wasalam dari awal sampai apa? Akhir. Kita membaca perikehidupan Nabi alaihi salatu wasalam dari awal sampai wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam, niscaya dia akan mendapatkan fawaid yang sangat apa? Banyak. Ya. Jadi maksud dari pembahasan kita kali ini untuk mengingatkan saja betapa pentingnya, betapa butuhnya seorang muslim, betapa butuhnya seorang hamba untuk mengenal, mengkaji sirah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga diharapkan biidznillah azza wajal, ya, dengan kita mendengar sebagian kisah ini, kita bersemangat untuk membaca, ya, perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam yang lain, sejak awal hidup beliau sampai wafat beliau alaihi salatu wassalam. Jadi ini yang pertama. Kenapa kita membahas masalah ini? Karena keyakinan kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah toladan yang terbaik, dan keinginan kita untuk menteladani Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, kita membahas pembahasan ini, ya, kisah haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada maksud yang lain juga. Maksud yang lain adalah keinginan kita bersama untuk, ya, mempelajari, ya, ahkam, sebagian hukum-hukum, sebagian hukum-hukum yang terkait dengan haji dan apa, umroh. Barangkali akan menjadikan manfaat untuk kaum muslimin. Karena saat ini kecenderungan kaum muslimin untuk mereka datang ke kota Makkah, walhamdulillah cukup apa, besar semangat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan dunia untuk kaum muslimin, yakni diberikan rizki, harta, macam-macam, sehingga mudah perjalanan menuju ke Makkah untuk melakukan ibadah apa, umroh atau haji. Setiap hari ada orang berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah mada, umroh. Ternyata banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin yang melupakan untuk mempelajari bagaimana tata cara ibadah umroh atau hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Sing penting mangkat. Ada yang modal seperti itu. Kan ono sing bimbing. Ya, yang bimbing juga sampai sana bingung, ya. Kalau kesasar yang bimbing enggak, ya, ada bagaimana? Ya. Itu pun kalau yang membimbing mengerti syariat Islam yang sesungguhnya. Ada sebagian kaum muslimin yang melakukan amalan ibadah, ibadah apa saja, alal jahl, di atas kejahilan. Sehingga berkuranglah nilai ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Bahkan sebagian manusia ada yang mengiringi perjalanan hajinya, mengiringi perjalanan umrohnya dengan sesuatu yang membatalkan dan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dari ibadah haji dan umroh itu. Minasyirki billahi azza wajal, berupa kesyirikan kepada Allah azza wajal. Apakah itu syirkul akbar, syirik besar, atau syirik mada asghar, macam-macam orang. Ya. Wabillahi taufiq. Datang tanpa ilmu, Ka'bah semua diusap, sampai ada di antara mereka yang bajunya dilepas, dilemparkan, ya, di dinding-dinding Ka'bah agar mendapatkan berkah tabarruk. Padahal ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini pula, ya, di antara maksud dan tujuan kenapa kita membahas ini, ya, membahas sedikit tentang kisah haji wada'nya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, karena hajat manusia yang sangat untuk belajar mengerti, ya, Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beribadah? Haji atau umrah? Mungkin kita ya, belum ada kesempatan. Namun mungkin saudara kita, tetangga kita, dengan kita mendengar, mempelajari pembahasan tentang haji dan umroh Nabi alaihi salatu wasallam, kita bisa memberikan masukan. Kita bisa memberikan apa? Ya, masukan, pencerahan kepada kaum muslimin. Sehingga mereka bisa beribadah dengan baik dan benar. Ya, dan menjadikan ibadah mereka biidnillah ya azza wa jal, ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah jalla wa azz. Bismillah. Kemudian faedah yang ketiga yang kita maksudkan dengan kita membahas sebagian kecil dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan memberikan contoh bahwasanya di dalam pembahasan sirah itu ternyata bukan hanya sekedar kita membaca kisah saja, tidak. Tetapi banyak ilmu yang terkandung di dalam sirah akan kita ambil biidznillah ya azza wajalla. Di situ ada ilmu tafsir. Nah, di sela-sela perjalanan sirah kadang turun ayat Al-Qur'an. Asbabun nuzul. Oh, asbabun nuzul. Sehingga mengerti dan bisa memahami ayat dengan lebih baik. Karena mengerti asbab, sebab turunnya mata ayat. Ada ilmu hadis di situ. Di dalam sirah Nabi alaihi salatu wasallam perjalanan, tentu ada sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang beliau ucapkan. Beliau melihat kemungkaran, ya, beliau peringatkan. Ada ilmu hadis yang kita dapatkan. Kita bisa mengerti perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang ma'ruf. Kita juga bisa mengerti perkara-perkara yang mungkar. Seperti tadi yang saya sebutkan, ada perkara yang mungkar, Nabi tidak membiarkan. Ya. Seperti dalam ibadah haji, dalam perjalanan umroh Nabi alaihissalatu wassalam, ada kemungkaran yang mungkin beliau saksikan, sehingga beliau apa? Peringatkan. Sehingga kita pun tahu, oh ini ternyata ada kemungkaran. Di situ ada ilmu yang lain yang bisa kita dapatkan, an-nasikh wal mansukh. Ya, ada hukum yang datang di awal Islam, seperti ini hukumnya. Kemudian ternyata di akhir perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam ada perubahan apa? Hukum. Kita akan melihat. Ya. Seperti contoh misalnya kalau kita membaca perang Khaybar, ya, perang apa? Khaybar. Itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Terjadi pada tahun 7 Hijriah. Ya. Di tahun itu, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyampaikan kepada manusia tentang haramnya luhum al-humur al-ahliyah. Diharamkannya luhum. Diharamkannya daging humur. Daging keledai. Tunggangan atau terkenal dengan humurul insiyah, himar, keledai, itu diharamkan ketika perang mada Khaybar. Di situ diharamkan. Berarti yang tadinya halal kemudian apa? Haram. Jadi kalau seandainya misalnya seorang membaca sebuah kejadian, taruh misalnya pada tahun kedua Hijriah ada kisah di situ makan daging apa? Himar. Jangan kemudian diambil faedah daging himar itu apa? Halal. Loh kok bisa kamu mengatakan, nah ini ada kisah. Loh tapi kan ini tahun berapa? Adapun di akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam ada hukum yang baru. Ketika di Makkah kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah, di awal hijrah di Madinah juga sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai 6 bulan kurang lebih. Kemudian ada perubahan arah kiblat. Berarti ada perubahan hukum, mansukh. Tidak bisa seorang kemudian mengamalkan saya tak sholat menghadap ke mana? Syam, ya. Baitul Maqdis, tidak menghadap ke arah apa? Ka'bah, kan ada perubahan hukum, nasikh dan mansukh. Kesimpulannya, maksudnya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, kita belajar sirah, ya, membaca kisah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita akan mendapatkan faedah yang banyak. Ilmu tafsir, ilmu hadis, asbabun nuzul, asbabul wurud, an-nasikh wal mansukh, al-halal wal haram, adab akhlak, luar biasa. Dan mungkin saya tutup dengan faedah yang keempat yang juga tidak kalah penting. Untuk membekali kita semuanya sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, agar memiliki bekal untuk kita mendidik anak-anak kita. Karena di antara uslub metode pendidikan adalah dengan apa? Kisah. Dengan kisah. Betapa banyak qasas Al-Qur'an Al-Karim, kisah dalam Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali qasas. Kisah para nabi, kisah hamba-hamba Allah yang saleh. Terulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau salawatullahi wasalamuhu alaih tidak lepas dari uslub ini. Beliau mengisahkan kisah Bani Israel, kisah pembunuh 100 apa? Jiwa, kisah 3 orang Bani Israel yang tadinya penyakitan dan fakir, kemudian dijadikan kaya oleh Allah 3 orang ini, tetapi yang 2 tidak bersyukur, yang 1 bersyukur. Qasas yang demikian banyak. Sehingga di antara maksud kita membahas ini, kisah Hajjatul Wada, haji wada, adalah mengingatkan perkara ini. Kita ingin memiliki bekal di dalam kita mendidik generasi muda kaum muslimin. Wallahi ikhwanna, demi Allah, antum semuanya ini punya tanggung jawab besar untuk mendidik generasi ahli sunnah wal jamaah. Jangan kemudian berlepas diri, oh sudah ada ustadz di pondok, sudah ada pengurus di pondok. Lah tidak. Tidak boleh orang tua kemudian, wis anakku tak titipin nang pondok, wis rampung. Tidak bisa. Lah apakah 24 jam dan seumur anak itu akan selalu di pondok bersama dengan ustadz-ustadznya? Kan tidak. Ada saat bersama dengan orang tua, ada saat bersama dengan kakeknya, ada saat bersama dengan neneknya. Ada saat mereka duduk di tengah keluarga. Dengan apa kita mendidik ketika kita tidak memiliki bekal? Dengan apa kita bercerita ketika kita tidak memiliki cerita yang sahih, yang benar? Jadi maksud dari kita menyebutkan kisah ini, Hajjatul Wada', itu sebenarnya itu diantaranya. Mengingatkan butuhnya kita untuk mempelajari yang seperti ini sebagai bekal untuk kita mendidik putra-putri kita. Demikian wallahu ta'ala alamu bisawab, maksud dari kita memilih pembahasan ini. Barangkali nanti pada darus kita mulai berpikir, apa kita sudah bisa mengambil faedah-faedah tadi. Satu, kita ingin mencontoh, ada yang bisa kita contoh dari Nabi alaihi salatu wasallam. Kedua, mengambil beberapa pembahasan tentang ahkam, hukum-hukum tentang haji dan umrah. Kemudian juga kita bisa melihat faedah-faedah yang lain yang terkandung dalam sirah. Mungkin ada tafsir ayat yang bisa kita fahami. Mungkin ada hadis yang bisa kita ambil. Mungkin kita bisa mengerti halal dan haram dari apa yang kita dengarkan dari sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat, kita memiliki bekal kisah untuk kemudian kita ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada istri kita, dan seterusnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Ini ya, muqaddimah yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sambil menunggu jamaah. Karena ceritanya ya, kalau taklim jam 5 ini, angkatan jam 5 ini seperti mesin diesel. Mesin diesel itu gak langsung apa namanya, tapi datang alon. Jangan, wah ustaz nyindir nyong. Jangan. Memang seperti itu harus diingatkan. Semangat. Semangat. Kalau memang ada halangan ya gak masalah. Harus kita ingatkan terus. Kita memiliki hajat yang besar untuk belajar duduk. Dan demi Allah, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah, masuk mukadimah yang kedua. Kita berjalan di muka bumi ini untuk menuntut ilmu. Ketahuilah, orang yang paling mulia berjalan di muka bumi ini adalah orang-orang yang berjalan untuk menuntut apa? Ilmu. Orang yang paling mulia. Di dunia ini kan semua orang berjalan. Nggih nambaten? Iya kan, berjalan. Ada yang ngalor ngidul ngetan ngulon. Semua berjalan, semua bergerak. Tetapi yang paling mulia dari orang-orang yang berjalan, dari orang-orang yang bergerak adalah orang yang berjalan untuk mencari ilmu. Walhamdulillah rabbil alamin, Allah beri taufik kepada kita semuanya. Falyahmadullah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah pada Allah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai orang yang paling mulia berjalan di muka bumi? Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan bahwasanya jalan yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu adalah jalan menuju mana? Jannah, surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, apakah dengan jalan kaki, apakah dengan ontel, apakah dengan mobil, semua berjalan, bergerak, mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Ya ini saja yang dikatakan jalan menuju jannah. Disebutkan secara khusus. Ya. Wabillahi taufiq. Dan para penuntut ilmu, majlis-majlis ilmu, itulah yang menjadikan malaikat yang terbang berhenti, menurunkan sayap-sayap mereka, mengerumuni majlis-majlis ilmu. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang berjalan di muka bumi untuk menuntut ilmu adalah orang yang paling apa? Mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata la tawba'u ajnihatahum li talibi ilmin ridwan bima yasna'. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, la tawba'u ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu, yaitu ilmu kitab wa sunnah. Mengepakkan sayap mereka kepada para penuntut ilmu, ridwan bima yasna', karena keridhaan mereka para malaikat kepada apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Subhanallah. Malaikat mengepakkan sayap mereka, menurunkan sayap mereka, ridwan li talibil ilmi, karena ridha kepada para talibil ilmi, penuntut ilmu. Tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari dunia, kan tidak. Tapi yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dikabarkan kepada kita, malaikat menurunkan sayap-sayap mereka adalah kepada para penuntut ilmu. Litalibi ilmin. Maka ini juga menjadikan kita semoga bertambah bersemangat. Dan di kota ini, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Masjid, ya. Ada tempat markaz untuk kita menuntut ilmu. Kata orang Jawa disuruh diuri-uri. Ya ada di istilah nguri-uri ya. Nguri-uri. Kalau membangun itu mudah, tapi menjaga, bersyukur terhadap nikmat Allah ada saat ini berat. Nah, kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dan antum semuanya ikhwan memiliki tanggung jawab. Memiliki tanggung jawab untuk itu. Dan jangan ragu-ragu untuk mengajak satu orang dari keluarga antum, ayo berangkat. Keluarga ayo berangkat. SMS berangkat. Ya, kalau tidak menarik ya mungkin rekamannya. Ya. Sekarang wasail, ya. Media-media untuk kita berdakwah sangat banyak. Ya. Ajak mereka. Ya. Hizbiyun, ya. Orang-orang yang mengajak kepada kekufuran bahkan. Orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Ya. Dan amaliah-amaliah yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah. Luar biasa promosinya. Ya atau tidak? Besar-besaran. Ya. Ya. Lah orang yang berada di atas al-haq kok. Islah sing penting aku wae sing mangkat. Ya. Jangan. Betul diri kita pertama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Apakah cukup? Wa ahlikum naro. Keluargamu juga, anakmu, istrimu, pakdemu, dan seterusnya terus. Nah. Kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita. Kita bisa berdakwah dengan tangan kita. Ayo, berangkat. Tidak bisa menyampaikan ilmu, tapi kita bisa mengajak orang. Ala kulli hal ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Nah. Ini perkara yang juga perlu kita ingatkan, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, ya, yang dengannya kita duduk di sini, ya, melihat sedikit tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dalam haji apa? Wada. Baik. Al-hajju, ya, haji itu maknanya fil lughah secara bahasa adalah al-qasdu. Menuju kemana saja, ya. Menuju kemana saja. Ya. Tetapi di dalam syariat al-hajju adalah, ya, kita menuju ke tempat tertentu yaitu Makkah, Ka'bah, Baitullahil Haram, wal masyair dan tempat-tempat dilaksanakan ibadah apa? Haji, Mina, Arafah, Muzdalifah. Kita menuju ke Makkah wal masyair liada untuk menunaikan manasik haji, amaliah-amaliah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, minat tawaf, apakah itu tawaf wassa'i atau sa'i, wal wukuf di Arafah dan juga wukuf di Arafah, dan semua rincian-rincian ibadah haji yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal hajj. Dan haji adalah rukun yang kelima. Min arkanil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullahil Haram. Tempatnya sudah tertentu. Baitullahil Haram wal Masyair. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menuju ke sana. Di dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, ketika Jibril bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Dan Islam adalah engkau menunaikan lima perkara ini: syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, as-shalah waz zakah wasiyam wa tahujjal bait, dan engkau melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Jika mampu menuju ke tempat tersebut. Ini istata'ta ilaihi sabila. Jika engkau mampu menuju ke Baitullahil Haram. Hadza huwal hajj. Inilah pengertian haji. Jadi kalau kita nanti membaca kisah perjalanan hajinya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, perjalanan Nabi dari apa? Madinah menuju Makkah, kemudian ke Mina, ke Arafah, ya, ke Muzdalifah, ya, ke Mina lagi, sampai kemudian kembali ke mana? Madinah. Ini global yang akan kita bahas tentang perjalanan haji Nabi alaihi salatu wasallam. Dan di dalam perjalanan itu banyak sekali ibar, banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil oleh seorang muslim, ya, seorang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama, tahun berapa haji wada itu? Ya, yang namanya sirah itu tidak lepas dari tarikh, tanggal atau tahun, penting sekali. Ya, perang Badar tahun berapa? Ya, perang Uhud tahun berapa? Ya, perang Hunain tahun berapa? Perang Tabuk tahun berapa? Haji Wada tahun berapa? Ini tidak lepas dari ini. Dan tarikh sangat penting. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ibadah haji itu sebenarnya telah diwajibkan pada tahun 9 Hijriah. Ibadah haji, ya, diwajibkan pada tahun berapa? 9 Hijriah. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam beliau baru melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Itulah haji wada. Haji beliau yang terakhir. Setelah diwajibkan ya hanya itu saja. Haji yang beliau lakukan, haji wada. Wabillahi taufiq. Diwajibkan pada tahun 9, tetapi beliau baru melakukan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Di tahun yang ke-9, ya, Nabi alaihi salatu wasallam berada di Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai amir, pemimpin untuk melakukan ibadah haji pada tahun 9 itu. Nabi sendiri tidak berangkat ke mana? Ke Makkah. Ini juga menunjukkan fadl keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita berbicara keutamaan Abu Bakar, banyak sekali. Baru pada tahun 10, beliau melakukan ibadah haji. Tahun 9, beliau di Madinah karena banyak sekali tamu yang berdatangan. Dari berbagai macam penjuru, delegasi dari kabilah ini, delegasi dari kabilah itu datang ke Madinah untuk belajar Islam, untuk masuk Islam. Tahun ke-9 Hijriah itu adalah terkenal dengan Amul Wufud. Amul Wufud. Banyak tamu. Banyak orang yang masuk Islam. Banyak orang yang belajar Islam. Dan betul-betul manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Janji Allah betul-betul terwujud. Dakwah Nabi alaihi salatu wasallam tersampaikan kepada manusia. Kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin dan manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Dan ketika turunnya ayat ini, surat ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Karena beliau merasa bahwasanya telah dekat saat wafatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas Rasul adalah menyampaikan Islam. Islam sudah tersebar. Manusia sudah masuk dalam agama Islam berbondong-bondong. Terus apa lagi? Tidak lain yang ditunggu adalah wafatnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Dan tahun 10 Hijriah, di tahun beliau melakukan ibadah haji, adalah saat-saat akhir wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga memang haji wada disebut dengan haji apa? Wada. Kalau di Indonesia kan apa? Haji apa? Perpisahan. Ya. Memang haji perpisahan. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berkhutbah ya, di Arafah, beliau mengatakan kepada manusia ketika itu, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, mungkin aku tidak lagi berjumpa dengan kalian sesudah tahun ini. Luar biasa. Seorang nabi yang ucapannya adalah apa? Wahyu. Seorang nabi yang ucapannya tidak dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bukanlah dari hawa nafsu beliau, tetapi wahyu yang diwahyukan. Nabi mengatakan demikian. La'alli la alqaakum ba'da 'ami hadza, mungkin aku tidak akan berjumpa dengan kalian sesudah tahun ini. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Bagi para sahabat ketika mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wasalam ini betul-betul masuk ke dalam hati mereka. Dan memang pada tahun itu, tahun 10 Hijriah, haji berarti pada bulan mana? Dzulhijjah. Ya. Bulan Dzulhijjah, setelah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Kurang lebih 2 bulan setelah apa? Haji Wada. Betul-betul tahun depannya beliau tidak bisa melakukan ibadah haji lagi. Bahkan puasa pun juga tidak. Tidak sampai pada bulan Ramadan. Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan beliau puasa selama 9 tahun. Tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 10 itulah tahun terakhir beliau melakukan ibadah mata. Siam. 9 tahun beliau berpuasa. Adapun haji, beliau haji pada tahun 10 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 11 Hijriah di bulan yang ketiga, Rabiul Awal, Yaumul Itsnain, pada hari Senin. Jadi ini kenapa disebut sebagai haji apa? Wada. Karena Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan ucapan perpisahan. Ya. Wabillahi taufik. Kalau yang mengucapkan kita mungkin biasa ya. Antum mungkin kita enggak ketemu lagi, biasa ya kan. Ya, tapi Nabi yang mengatakan di hadapan 100.000 lebih para sahabat kita, ratusan, 100.000 lebih para sahabat yang ikut haji wada. Nah, ada yang mengatakan 140 sekian, ada yang mengatakan 140.000. Nah, sahabat banyak sekali ketika itu. Di saat manusia tampak di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadza, mungkin aku tidak ketemu lagi dengan kalian sesudah tahun ini. Dan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam adalah wahyu dari Allah, masuk ke dalam hati mereka. Itu pula kurang lebih yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi melepas Mu'adz bin Jabal. Ketika melepas Mu'adz bin Jabal. Jadi sebelum Nabi haji, Nabi sempat melepas siapa? Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman. Ya. Diutus ke Yaman oleh Nabi alaihi wasallam. Ya. Atau di akhir-akhir hayat beliau. Ya. Dilepas menuju ke Yaman. Ya. Diantar oleh Nabi alaihi wasallam. Diantar Mu'adz bin Jabal. Ya. Menunjukkan perhatian yang sangat dari seorang nabi kepada murid-muridnya para sahabat, diantar sampai dilepaskan di kota Madinah atau di pinggiran. Beliau lepas Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman sebagai seorang duta, sebagai seorang dai yang mewakili Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Mu'adz terkenal sebagai orang yang diutus ke Yaman. Ya Mu'adz innaka ta'ti qauman ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihim ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan hendaknya adalah tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilepas oleh Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Mu'ad, mungkin kita tidak akan berjumpa lagi sesudah tahun ini. Kamu akan kembali ke Madinah. Hanya mendapatkan masjidku dan kuburanku. Baik. Seorang Rasul mengatakan demikian. Menangis sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan memang betul, Mu'ad bin Jabal kembali ke Madinah, Rasul sudah tidak ada, sudah wafat. Dan beliau hanya menjumpai masjid Nabi alaihi salatu wassalam dan makam beliau alaihi salatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kenapa disebut haji wada', sebagai haji apa? Wada', dan tahun ya terjadinya haji wada' dan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi waktu yang sangat apa? Ya, pendek. Haji diwajibkan pada tahun 9 dan beliau tidak dan belum haji pada tahun 9 karena tahun itu banyak sekali apa? Ya, utusan-utusan ya, dan Rasul harus menyampaikan ilmu kepada mereka. Ya. Sesuatu yang tidak bisa diwakilkan. Nabi mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk ke Mekah, diantaranya diantara tugasnya juga untuk membersihkan semua ma'alim, semua tanda-tanda apa namanya kesyirikan. Ya. Baru tahun 10 beliau melakukan haji dan haji itu disebut dengan haji wada. Ya. Haji wada. Karena mungkin ada yang berpikiran oh berarti Rasul hajinya beberapa kali. Nah, ya. Setelah Rasul hijrah mungkin ada haji yang pertama, haji yang kedua dan ada haji apa? Perpisahan. Tidak, ya, haji itulah. Ya. Nabi Ali Sulatu Wasallam haji tahun 10 dan beliau menyampaikan ucapan yang menunjukkan beliau akan berpisah dengan umatnya dan kemudian 2 bulan berikutnya setelah Dzulqa'dah ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwati rahimani rahimakumullah. Nah. Nabi alaihi salatu wassalam ya, sebelum beliau melakukan haji wada ya, beliau sengaja mengumumkan niat beliau untuk melakukan ibadah haji ya. Beliau sampaikan dan diumumkan kepada kaum muslimin di seluruh penjuru di Madinah, di kota atau di luar kota Madinah disampaikan bahwasanya tahun itu Nabi akan apa? Haji. Dan berita ini tentunya menjadi pendorong bagi seluruh para sahabat di seluruh penjuru untuk ikut haji bersama dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya banyak kaum muslimin datang ke kota Madinah sebelum berangkatnya Rasul ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Ada yang berjumpa di tengah perjalanan. Semuanya bersemangat untuk datang dan ikut haji bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan wanita yang hamil tua pun ikut serta dalam melakukan ibadah apa? Haji. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada ya. Apalagi jamaah haji Indonesia. Haji kok dalam keadaan hamil apa? Tua. Karena pemerintah kita memberikan syarat. Ya. Dan ini sesuatu aturan yang memang ya, kita taati karena ada maslahat. Ya. Apalagi hamil tua, ya. Tidak tua saja ditunda kadang hajinya sampai tahun apa depan. Ya. Ini saya sebutkan di sini menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan ibadah haji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada wanita yang dalam keadaan hamil tua ikut haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa? Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha, istri sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Asma ini sebelumnya adalah istrinya Ja'far. Kemudian setelah itu menjadi istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Asma dinikahi oleh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya, yakni apa yang kita sebutkan di sini menunjukkan semangat para sahabat. Ya. Ingin bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di sini juga seharusnya mendorong kita semuanya untuk bersemangat juga. Kita sudah tidak bisa bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam dari sisi zat. Tidak bisa. Tetapi kita masih bisa melihat bagaimana Rasul, sifat beliau, badannya, akhlaknya, ibadahnya. Di mana kita bisa mendapatkan itu? Di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ikhwati rahiman rahimakumullah, berkumpul manusia di kota Madinah ketika itu. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam ya, juga menyampaikan ilmu tentang haji. Beliau belum berangkat ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, beliau sudah menyampaikan ilmu sebagian tentang ibadah haji. Ini dalil bahwasanya seorang di dalam beribadah harus didahului dengan apa? Ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Walaupun belum semua hukum-hukum haji disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, karena haji beliau itulah sesungguhnya manasik haji yang diajarkan, tetapi sebelum beliau berangkat pun sudah ya, disampaikan kepada manusia tentang bagaimana ibadah haji, ya, ahkamnya, hukumnya. Tayyib, di antara contoh mungkin yang bisa kita sebutkan, ikhwati rahimani rahimakumullah, seperti tentang masalah safar seorang wanita untuk melakukan ibadah apa? Haji. Bolehkah dia berangkat sendiri untuk melakukan ibadah haji? An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه. Nabi alaihi salatu wasallam beliau berkhutbah, kemudian beliau mengatakan tidak boleh seorang laki-laki berkhulwah dengan seorang wanita kecuali harus ada apa? Mahram. Tidak boleh berduaan, berkhulwah. Dan tidak boleh seorang wanita safar kecuali dia bersama dengan mahram. Kemudian ada seorang berdiri bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku, ya, dia telah keluar untuk melakukan ibadah apa? Haji. Bersiap melakukan ibadah haji. Sementara saya telah bersiap untuk melakukan perang. Ini dan itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pergilah engkau bersama dengan istrimu. Hajilah engkau bersama dengan istrimu. Disampaikan ahkam ya, tentang ibadah haji. Wabillahi taufiq. Dan di antara perkara yang mungkin terkadang orang meremehkan adalah masalah ini. Ya, tentang perginya umroh seorang wanita tanpa apa? Mahram, bahkan dititipkan juga. Satu orang bisa punya mahram berapa? 40 wanita semua. Padahal bukan apa-apanya. Ya. Wabillahi taufiq. Adhan ya. Taib, mungkin kita cukupkan. Ba'da salatul maghrib kita lanjutkan insyaallah. Kita telah sampai kepada pembahasan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau telah membekali ilmu ya, kepada para sahabat bahkan sebelum beliau alaihi salatu wassalam ya berangkat melakukan ibadah apa? Haji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.